Faraun law ra'a man yuridu salatan wa bi thabihi najasun ghairu ma'fuwin anhu lazimahu i'lamuhu. Wajib memberitahu orang yang akan melakukan salat yang di pakaiannya terdapat najis yang tidak dimakfu. Jadi law ra'a man, bila ada seseorang yang melihat orang lain yuridu sholatan, orang lain itu ingin melakukan sholat, wabitho bihi najasun, tetapi di pakaiannya terdapat najis, huiru makfuin anhu, najis yang tidak ditolerir oleh syariat, lazimahu i'lamuhu, maka yang melihat tadi harus memberitahukan bahwa ada najis di pakaian yang akan digunakan untuk sholat. Kewajiban ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kategori memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan atau melarang kemaksiatan. Dan hal ini hukumnya wajib ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib walaupun pelakunya tidak maksiat. Jadi di dalam penjelasan Fathul Mu'in ini, seorang yang bajunya najis dan dia ingin melakukan sholat, itu dia tidak maksiat, tidak berdosa karena tidak tahu ya, tidak tahu bahwa di pakaiannya terdapat najis. Dan dikarenakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tergantung pada kemaksiatan dari pelaku, maka ini hukumnya tetap wajib. Contohnya, contoh selain ini biasanya dicontohkan di dalam kitab fikih, seperti halnya kita harus menghentikan dua anak kecil yang sedang melakukan zina. Jadi ada dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, yang melakukan zina, itu kita harus menghentikannya walaupun keduanya, kedua pelaku itu tidak berdosa. Tidak berdosa karena memang belum mencapai usia mukallaf, belum balig ya. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar ini tidak tergantung pada kemaksiatan pelaku. Wa kadza yalzamuhu ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin fi ra'yi mukalladhi. Begitu juga wajib mengajari orang yang salah melakukan ibadah sesuai dengan madhab yang diikutinya. Jadi yalzamuhu ta'limu man, wajib bagi seseorang mengajari orang lain, ro'ahu yukhillu biwajibi ibadatin, yang dia salah melakukan ibadah. Salah melakukan ibadah yang wajib. Jadi yukhilu ini artinya melakukan kesalahan ya, melakukan kecacatan baik dalam rukun atau syarat ya. Jadi kalau ada orang yang melihat orang lain salah melakukan ibadah, maka dia harus ta'lim, harus mengajarinya, fi ro'yi mukalladihi, sesuai dengan aturan atau madhab yang diikuti olehnya. Jadi mukallad ini artinya imam yang diikuti ya, imam yang diikuti. Dan hukum wajib ini tergantung berapa orang yang mengetahui dan mampu mengajari. Artinya hukumnya bisa wajib kifayah bila ada orang lain yang mampu mengajarinya, dan hukumnya bisa wajib ain bila hanya satu orang yang mengetahui dan mampu mengajarinya. Kemudian andai kata hal ini, ilmu yang diajarkan, andai kata ilmu yang harus diajarkan layak mendapatkan gaji, kubila bi ujroh atau layak mendapatkan gaji, maka kewajiban mengajar hanya wajib jika ada upahnya. Jadi kewajiban mengajar ini apakah tanpa upah atau harus diberi upah, ini tergantung ilmu yang diajarkannya. Kalau memang ilmunya hal-hal yang sulit diajarkan dengan cepat, hal-hal yang butuh proses, itu tentunya mengajarkannya itu membutuhkan tenaga yang lebih besar, dan tentunya hal itu pastinya layak diberikan gaji atau diberikan upah ya. Kalau hal-hal yang demikian, ilmu yang layak mendapatkan gaji, maka tidak harus mengajari kecuali apabila mendapatkan upah. Jadi ini bukan berarti materialistis ya, bukan berarti tidak ingin mengajarkan ilmu secara gratis, tetapi syariat menghormati ilmu itu sendiri. Artinya karena ilmu memang kedudukannya tinggi dan layak untuk dibayar, bahkan sangat layak dibandingkan dengan hal lain, maka diperbolehkan untuk tidak mau mengajar kecuali mendapatkan upah ya. Ini bukan berarti angkuh ataupun materialis, tetapi karena memuliakan ilmu itu sendiri.